Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. كمسلمين dan muslimat, ikhwatal iman, jamaah masjid al-amin, rahimani Allahu yakum jami'an, wahadana wa'iyakum jami'an ila siratil mustaqim, waja'alana hudatal muhtadin, ghairal dhalin wala mudillin. Alhamdulillah, tiada ungkapan dan kalimat yang pantas kita panjatkan dan kita ucapkan selain dari puji dan syukur yang selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan hidayah kepada kita pada iman dan Islam, dan mencurahkan hidayah yang spesial kepada kita, yaitu mengikuti Rasulullah dan memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu agama. Sesungguhnya nikmat dan hidayah serta karunia dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita tidak terhitung banyaknya dan tidak bisa kita nilai harganya. Dan yang paling mulia dan utama sebagaimana disampaikan tadi adalah iman, Islam, kemudian hidayah mengikuti sunnah Rasul, kemudian kita memiliki keinginan, kecintaan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar. Karena inilah jalan hidayah sebagaimana akan jelaskan nanti. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati dan anggota badan kita. Mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini kita telah mengucapkan doa atau zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari untuk mewakili kesyukuran kita pada hari ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqi faminka wahdak la syarika lak. InsyaAllah ya, mudah-mudahan yang mengucapkan doa itu ya, zikir itu ya. Atau ada yang lupa hari ini? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi famink la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak satu pun nikmat yang aku dapatkan di pagi hari ini yang langsung aku dapatkan atau lewat perantara salah seorang dari hambamu, ya Allah, semua itu semata-mata darimu, ya Allah. Tidak ada sekutu dalam hal itu. Maka engkaulah yang memiliki, yang pantas memiliki pujian dan juga kesyukuran. Kemudian salam dan salam tu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kayaknya semangat jemaah untuk salawat ni enggak kurang, ini enggak kedengaran suaranya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya. Yang bakhil itu, kata Nabi, disebut namaku di sisinya, dia dengar aku enggak mau selawat. Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di taman surga ini, mudah-mudahan senantiasa mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah di taman surga ini menjadi orang-orang yang mencintai Rasul, menjadi orang-orang yang banyak bersalawat pada beliau, dan orang yang selalu setia istiqamah berjalan di atas sunnah beliau di zaman keterasingan ini, di zaman fitnah, gelombang fitnah lahir dan batin, syubhat dan syahwat yang menerpa, memporak-porandakan hidup manusia sehingga banyak yang menyimpang dari jalan hidayah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita sejenak berapa jam ke depan mengkonsentrasikan pemikiran kita ya untuk bersama-sama kembali mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita mengucapkan doa itu dalam sehari semalam, berapa kali? Hah? 17 kali saja minimal. Alhamdulillah. Kalau 17 kali saja berarti kan yang wajib saja kan begitu ya. Alhamdulillah. Yang wajib kita lakukan insyaallah ada merupakan bekal menuju surga. Tambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya. Jadi minimal 17 kali. Maksimalnya Allahu a'lam. Ya. Di pertanyaan yang kedua, ini yang sangat lebih serius. Ya. Sudahkah kita memahami isi permohonan dan doa dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Kenapa demikian? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lurus. Maka sudah sepantasnya kita jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk selalu mencermati, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga mutiara-mutiara hikmah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar hidup ini semakin berkah, agar hidup ini semakin bermakna, agar hidup ini betul-betul kita rasakan kedamaiannya, ketenangannya, ketenteramannya. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi suci, sehingga kita terus termotivasi untuk melakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah, menuju surga. Kita yakin perjalanan dunia ini pasti berakhir. Tapi kita tidak ada yang bisa memastikan bagaimana kita bisa mengakhiri hidup ini. Bagaimana kita bisa mengakhiri perjalanan hidup ini? Abi husnil khatimah fadzaka narjuh au bisuil khatimah wal iyadu billah. Apakah dengan husnul khatimah, dan itulah yang kita cita-citakan, itulah yang kita harapkan, itulah yang kita dambakan, atau sebaliknya su'ul khatimah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu, ada baiknya kita mari kembali mencermati, menghayati doa yang selalu kita ucapkan, ihdinash shiratal mustaqim. Apa hakikat hidayah dan bagaimana meraih hidayah tersebut? Kemudian di akhir pembahasan nanti kita akan sampaikan ya untayan-untayan doa Rasul yang mulia untuk meraih hidayah. Bapak ibu sekalian, jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Mayoritas masyarakat kita alhamdulillah Islam. Mereka membaca Al-Quran dan mereka cinta pada Al-Quran. Tapi menjadi permasalahan kita kurangnya kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Bahkan sebagian kita yang menjadi orientasi dalam membaca Al-Quran bagaimana bisa menghatamkan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dia paksakan dengan segala cara. Yang penting khatam. Tapi sedikit dari kita yang betul-betul membaca dan menghayati dan merenungi. Berbeda dengan kondisi para ulama kita dahulunya, para ulama salaf. Mereka membaca satu ayat, satu surat, dan mereka memahami isi kandungan dari satu ayat dan satu surat tersebut, itu lebih utama daripada mereka menghatamkan Quran 30 juz. Apalagi di zaman sekarang ini, kita yang masing-masing sudah sibuk dengan dunia kita masing-masing, profesi kita masing-masing, apalagi sekarang dunia maya dan juga media sosial yang telah menyibukkan manusia kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sejenak bertafakur, menghayati, merenungi, ya, mengintrospeksi diri, mengevaluasi agar hidup ini terus semakin baik, semakin bermakna, semakin berkah. Dengan demikian tentunya kita akan meraih kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, permohonan untuk mendapatkan hidayah. Kemudian yang kita inginkan hidayah kepada jalan yang lurus. Karena ada jalan yang tidak lurus, ya, jalan yang bengkok, berliku-liku. Ya. Yang kita inginkan jalan yang lurus, sehingga mulus sampai ke ridha Allah. Ya. Sebelum kita menjelaskan apa itu jalan yang lurus, perlu kita memahami terlebih dahulu kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, mewajibkan atas kita untuk membaca doa ini di dalam salat fardu, ya, tidak kurang dari 17 kali. Minimal 17 kali. Dan barang siapa yang tidak membaca 17 kali, berarti ada solatnya yang tidak beres. Itu enggak? Karena ini kan rukun. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kan begitu. Tidak sah salat seorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini wajib, rukun ini jemaah. Kalau seorang meninggalkan, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, kan begitu. Dia harus mengulang salatnya karena salatnya batal karena tidak membaca Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah tersebut terdapat inti permasalahan hidup, ya, tujuan hidup yang paling mulia dan doa yang paling utama, ya, terdapat tujuan hidup yang paling mulia dan doa yang paling utama. Apa tujuan hidup kita? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu telah termaktub dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tujuan hidup kita. Dan di dalam doa, di dalam surah Al-Fatihah terdapat doa yang paling utama. Itu doa memohon hidayah kepada jalan yang lurus. Bapak ibu sekalian, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan berbicara tentang masalah ibadah, urgensinya, syarat-syaratnya. Ini pembahasan tentu spesial lagi, ya, tentang masalah hal ini. Atau kita tidak akan membahas surah Al-Fatihah secara semua, secara keseluruhan. Ini juga pembahasan tafsir yang luar biasa. Tapi yang menjadi permasalahan kita pada kesempatan kali ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Kembali saya ingin bertanya kepada kita semua, kenapa Allah mewajibkan hal itu kepada kita semua dan hambanya yang ingin salat, yang ingin berubudiyah? Ada yang bisa menjawab? Untuk mempersingkat jawaban, saya akan meringkas perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam salah satu kitab beliau bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan kita manusia, hamba Allah kepada hidayah itu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Bahkan manusia tidak bisa terlepas dari hidayah dalam setiap kondisi dan keadaan hidupnya. Kita dalam hidup ini melalui tiga fase kehidupan yang telah berlalu, fima madah, yang sedang kita lalui, al-hal, wal-mustaqbal, dan yang akan kita lalui. Itu di dunia. Dan dalam ketiga fase kehidupan itu kita selalu membutuhkan hidayah. Selalu membutuhkan hidayah. Dan dalam setiap detik pernapasan, ya, pernapasan setiap detik, menit yang hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lewati, bahwa hidayah itu selalu menyertai, ya, perihal dan ahwal kita. Fi kulli lahzatin min lahadhati hayatina. Setiap kondisi dan keadaan dari perihal dan ahwal hidup ini. bahkan menyertai detak detik atau detak jantung kita, menyertai pernapasan kita. Kenapa demikian? Pertama sekali, manusia diciptakan dalam keadaan apa? Dilahirkan dalam keadaan apa? Jahil dan zalum. Zalum kan begitu? Allah ciptakan manusia dalam keadaan jahil, dan mereka juga memiliki sifat al-zulm, kezaliman, zaluman jahula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka fasilitas untuk menghilangkan kejahilan dan menepis kezaliman itu. Mereka diberi akal, diberi tangan, diberi mata, pendengaran, diberi hati. Itu fasilitas untuk mengenal al-haq, agar kejahilan yang ada pada diri seorang hamba itu bisa dihilangkan. Begitu juga kezaliman yang merupakan tabiat manusia, banyak berbuat kezaliman. Maka kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran. Begitu kita telah mengetahui hal itu, telah mampu menghilangkan kebodohan, kendati tentu relatif, ya. Kendati kita telah banyak belajar, telah mengerti hidayah, tapi masih banyak kebodohan dalam diri kita. Dan semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita bersungguh-sungguh belajar, semakin ya muncul di sana sini kebodohan-kebodohan kita yang banyak. Ya, seperti itu. Maka kita membutuhkan hidayah untuk mengenal kebenaran itu secara terperinci. Baik, kita diberi hidayah untuk bisa mengenal kebenaran, tapi mungkin masih malas-malasan untuk mengamalkan kebenaran, ya kan? Apalagi kita zaman sekarang ini, ya kan? Maka kita membutuhkan hidayah agar Allah membimbing kita untuk memiliki iradah yang qawiyah, semangat yang kuat untuk beramal. Kalau kita telah mengenal kebenaran, mungkin kebenaran dalam perjalanan hidup ini seringkali kita mungkin tidak atau menyelisih kebenaran. Kenapa kita mungkin telah mengetahui tapi mungkin masih menyelisihnya juga. Betul enggak? Kita mengetahui tapi juga masih tidak mau mengajak kepada al-haq, atau dalam sebagian kondisi dan keadaan masih kita juga tinggalkan. Atau kita mengenal kebatilan, maksiat dan dosa tapi juga masih mungkin dilakukan. Maka kita membutuhkan hidayah agar Allah membimbing kita untuk mampu melakukan kebaikan tadi dan meninggalkan kejahatan. Tatkala kita telah melakukan hal itu, perjalanan hidup masih panjang. Perjalanan kendati lurus tapi banyak di kiri kanan ranjau-ranjau yang akan bisa menghancurkan, ya, yang akan bisa membinasakan kita. Maka kita butuh hidayah agar kita mengenal, mengetahui mana ranjau-ranjau, mana simpang siur jalan yang akan mengajak kepada kebatilan. Itu diwaspadai agar kita lurus jalannya. Begitu kita mengenal jalan yang lurus tadi, kita mengenal ini jalan yang lurus, kita membutuhkan apa? Panduan. Bagaimana kita menelusuri dan menjalani, mengikuti jalan tersebut. Kita tahu bagaimana jalan ke Jakarta kan begitu. Ya. Tapi kalau enggak tahu bagaimana mengikuti jalan tersebut, di mana dia harus berhenti untuk istirahat, ya. Di mana dia harus menambah bahan bakar, di mana dia harus mempersiapkan makan, beli makanan dan minuman, kan begitu? Itu kan ada rambut di mana dia harus istirahat. Ya. Perjalanan sekian jam, ada enggak tempat istirahat di sana? Jangan-jangan kehabisan bahan bakar di tengah-tengah hutan kan begitu, atau tengah hutan atau jalan yang tol yang begitu panjang, enggak ada di sana wala tempat beli bahan bakar atau minuman dan sejenisnya. Atau mungkin di sana, di suatu ya titik ada di sana mungkin penjahat atau mungkin perampok, kan begitu, orang-orang yang ingin berbuat kejahatan. Itu kan membutuhkan panduan, ada rambu-rambu jalan. Kata Imam Ibnu Qayyim, petunjuk untuk mengenal jalan itu nikmat hidayah, dan untuk mengenal panduan untuk berjalan itu hidayah juga harus dibutuhkan. Kalau hanya sekedar tahu jalan tapi tidak tahu cara untuk berjalan, maka tidak sampai pada tujuan. Kita tahu jalan ke surga, ya, Al-Quran dan Sunnah itu jalan ke surga. Tapi bagaimana menjalani hal itu? Gimana jemaah? Oke. Nah, ini kata beliau menunjukkan kepada kita bahwa manusia, seorang hamba, selalu membutuhkan hidayah, selalu membutuhkan petunjuk dalam setiap kondisi dan keadaan. Sampai beliau menyebutkan fi kulli lahzatin min lahadhati hayati, setiap kesempatan dan kondisi dari perlihatan awal hidupnya enggak bisa terlepas dari hidayah. Detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, waktu demi waktu kita lewat, itu semua membutuhkan hidayah. Kita membutuhkan hidayah untuk mengintrospeksi perbuatan yang telah berlalu, dievaluasi. Banyak mungkin hal-hal yang kurang, banyak perkara-perkara yang terlewati, itu telah berlalu, kita evaluasi. Termasuk orang beruntung atau tidak, yang akan yang sedang kita lewati, apalagi yang akan datang, kita tidak tahu perkara yang kaya. Kemudian beliau dalam sebagian ungkapannya mengatakan bahwa ternyata hidayah itu tidak ada batasnya, ya jemaah. Kita mendapatkan satu hidayah, petunjuk, masih ada di atasnya petunjuk yang lain, yang lebih tinggi. Terus semakin kita mendapatkan hidayah, masih ada lagi hidayah, itu yang lain. Dan juga beliau menyebutkan dalam sebagian perkataannya bahwa kita membutuhkan hidayah untuk mengajak manusia kepada hidayah, karena dengan kita mengajak kepada hidayah, Allah akan memberikan, membukakan pintu hidayah yang lain bagi kita. Karena balasnya itu sesuai dengan amalan. Kita tunjuki manusia kepada kebaikan, Allah akan bukakan pintu kebaikan bagi kita. Terus menerus seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya doa yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini hanya segelintir dari apa yang diungkapkan oleh para ulama tentang kebutuhan manusia kepada hidayah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu, maka hendaklah kita memahami nilai permohonan itu, ya, begitu besar kebutuhan kita kepada hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kalau Allah tidak berikan petunjuk kepada kita. Apalagi di zaman sekarang ini, jemaah. Orang yang tidak mengenal hidayah, hakikat hidayah, dia akan terombang-ambing. Bayangkan kapal di lautan, datang gelombang, ombak, ya, gelombang, badai, terombang-ambing. Hilang kompas juga, enggak ada kompas kehidupan. Ya. Banyak manusia yang kehilangan kompas kehidupan zaman sekarang ini. Sehingga dia bingung kemana arah perjalanan hidupnya. Ya. Kemana dia akan berjalan? Mana jalan yang akan diikutinya? Dan mana jalan-jalan yang harus diwaspadai agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran tadi. Bapak ibu sekalian, mulik Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang selanjutnya, ma haqiqatul hidayah? Apa itu hakikat hidayah? Apa itu hakikat hidayah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam sebagian ungkapan beliau, al-hidayah hiya al-ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ya ala ghairihi wal mahtab al muhtadi huwa al-amil bil haqqi al-murid lahu. Kata beliau, hidayah itu, hakikat hidayah itu adalah mengenal kebenaran. Ini yang pertama. Mengenal kebenaran. Kemudian mengamalkan, menginginkan, mengutamakan. Ya kalau dia hanya baru mengenal kebenaran tapi belum memiliki semangat iradah menginginkan atau untuk mengutamakan hal itu dari yang lain, dia kena kebenaran, tapi tatkala berhadapan, bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, dia tinggalkan kebenaran, dia ikuti keinginan hawa nafsunya, belum hidayah namanya itu. Ya, dia ketahui al-haq, tapi tatkala bertentangan dengan keinginan dan jabatannya, kalau dia ikuti kebenaran, maka peluang untuk mendapatkan kedua jabatannya tidak akan bisa digapai. Maka dia tinggalkan al-haq demi jabatannya, belum hidayah. Dia mengkaji, belajar, tapi tatkala perkataan atau kebenaran itu bertentangan dengan pendapat ustadznya misalnya, atau pendapat tuan gurunya, atau pendapat pak yainya misalnya, kan begitu, dia tinggalkan kebenaran tadi. Kenapa? Karena bertentangan dengan pendapat ustadznya, belum hidayah. Berarti dia belum mengutamakan al-haq di atas segalanya. Atau dia dosennya, atau mungkin profesornya, atau manusia siapapun, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, hidayah itu, petunjuk itu adalah mengenal kebenaran dan menginginkannya serta mengutamakannya dari seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Itu baru hidayah. Dan kalau kita kaitkan dengan ungkapan beliau dalam sebagian kitabnya, ternyata kesempurnaan jiwa manusia ini, manusia insanul kamil, tapi perlu dipahami kesempurnaan, tentu kesempurnaan sesuai dengan martabat atau kedudukan manusia sebagai manusia. Ini bukan kesempurnaan yang mutlak. Ya, kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahwa kesempurnaan jiwa manusia ini itu tergantung kepada kedua hal ini juga. Dia mengenal kebenaran dan apa? Dan memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat untuk mengamalkannya. Kemudian hal itu disebabkan karena dia lebih mengutamakan kebenaran dari segala-galanya. Ya, itu permasalahan hidayah. Nah, oleh karena itu orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mengenal kebenaran dan orang yang mengamalkan dan mengikuti kebenaran. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa faktor utama untuk meraih hidayah, berarti kita harus apa? Harus apa? Malas-malasan, kan begitu ya? Harus bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan menggali dan membahas, mencari kebenaran. Yang akan kita sampaikan bagaimana ya, tentang masalah ilmu. Kalau terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi enggak pernah hadir di taman surga mencari ilmu. Enggak mau bertanya, enggak mau membaca, enggak mau mendengar. Ya jemaah, mungkin enggak bisa mendapatkan hidayah. Enggak cukup sekedar berdoa. Nah, doa itu diantara sebab, tapi harus disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh, ya. Kesungguhan dalam berusaha mencari hidayah. Ya, datang majelis ilmu. Duduk, dengarkan, bertanya. Ya. Dan hal ini tidak akan mungkin juga bisa terrealisasi kecuali bila hati ini tulus dan suci untuk mencari al-haq tanpa ada yang namanya al-kibir. Apa itu al-kibir? Kesombongan. Ya. Enggak mungkin seorang bisa mencari al-haq itu kalau hatinya masih ada kibir, kesombongan. Kenapa kesombongan itu bertentangan dengan kebenaran? Bahkan Nabi menyebutkan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Itu. Ya. Bahwa kesombongan itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Datang al-haq, sombong dia. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, dia membuat bermacam-macam ya provokasi, makar untuk menghalang dan membendung manusia dari mencari kebenaran. Dia tidak cukup ya dalam dirinya ada kesombongan atau tidak mau menerima kebenaran, tapi tidak cukup segera itu, dia malah menahan, membendung, mengrongrong dan juga menghambat manusia mencari kebenaran. Ini kesesatan di atas kesesatan, ad-dhalalah fawqad dhalalah. Ya. Wal iyaz billah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ya menjelaskan tentang hak hidayah. Jadi yaitu adalah ma'rifatul haq wal amal bihi. Mengenal kebenaran dan melaksanakan, mengikutinya. Nah, tapi timbul pertanyaan, bagaimana saya bisa mengenal kebenaran, Ustaz? Mana jalannya? Mana sumbernya? Iya kan? Sebab kalau tidak tahu jalan menuju kebenaran dan tidak tahu sumbernya, malah terjerumus dalam kebatilan. Betapa banyak orang yang ingin kebenaran tapi tidak sampai. Kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, ingin petunjuk, ingin ilmu tapi enggak mengetahui, enggak sampai kepada ilmu itu. Kenapa? Banyak faktor dan sebabnya. Ya, penghalang dari mencapai kebenaran mengerti al-haq, di antaranya kena sumber referensinya, rujukannya tidak benar. Sementara al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kan begitu. Al-haq min rabbik. Ya. Kebenaran datang dari Allah, Rabbmu, maka jangan menjadi orang yang ragu. Kebenaran datangnya dari Rasul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan wahyu turunkan kepadanya. La yakhruju min fi illa al-haq, kata Rasul, enggak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Maka kalau memiliki keinginan, semangat untuk mencari kebenaran tapi sumber pengambilan, sumber atau referensi, rujukan dalam mencari kebenaran keliru, bukan kebenaran yang dapat tapi kebatilan, maka tiada sumber kebenaran kecuali wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang diikuti oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah sampai detik ini. Maka barang siapa yang mencari kebenaran tapi mengikuti misalnya metodologi orang-orang filsafat misalnya, kan begitu? bukan semakin menambah kebenaran, bukan semakin ketemu kebenaran, tapi semakin terjatuh dalam kebatilan dan juga kesesatan. Dia ingin cari kebenaran, tapi yang menjadi landasannya apa? Perasaan dia, bisikan hatinya. Sebagian mengatakan hadatsani qalbi ala rabbi, kata dia. Dia enggak perlu rasul, enggak perlu Al-Qur'an, cukup bisikan hati. Karena hatiku telah menyampaikan, mengatakan kepadaku langsung dari Rabbku, kata mereka. Ilmu laduni, kata mereka. Ada enggak sekarang orang yang langsung dapat wahyu? Ada. Atau sebagian mencari kebenaran lewat mimpinya. Ya, meditasi. Ya. Pergi ke gunung-gunung sana, ke gua-gua, kan begitu meditasi di sana, mencari apa? Al-Haq, katanya. Mencari Tuhan, katanya. Ya. Sehingga sampai pada tingkat ma'rifat yang paling tinggi, udah gugur dari dirinya semua apa? Semua kewajiban. Apa dalilnya? Ya, dalam Al-Quran Allah kan mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata dia. Ibadatilah Rabb sampai datang keyakinan kepadamu. Berarti kalau sudah yakin, ma'rifah, sudah yakin kan begitu tingkat tertinggi, berarti sudah pensiun dari ibadah. Kan hatta sampai, kalau sudah sampai berarti sudah enggak ada lagi hatanya, kan begitu. Nah, ini jelas sumber-sumber ya kebatilan dan kesesatan. Dan ini banyak ya jemaah. Pemikiran yang seperti berkembang dunia kampus misalnya, dunia akademisi kan begitu, apalagi di kalangan orang-orang yang ya mereka yang studi Islam. Studi Islam tapi sumbernya bukan Islam. Pemikiran-pemikiran orang orientalis. Atau pemikiran-pemikiran sekte-sekte yang muncul dalam Islam. Itu yang jadi referensi mereka. Atau dia ingin mengenal Islam tapi mencari seperti referensi orang-orang Syiah misal Rafidhah. Enggak ketemu ya jemaah, enggak ketemu. Ya. Semakin sakit dan merana dan juga ya binasa jiwanya. Karena sumber pengambilannya bukan dari mata air yang bersih jernih, tapi dari air cemberan, kan begitu. Kotoran. Dobok campur di sana, campur aduk di sana, kotoran semua. Nah, itu yang diambil dari air mata atau mungkin dari sumber yang seperti itu. Kalau Al-Quran Sunnah jernih, diminum jadi sehat, kan begitu. Tapi orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah di dalam mengambil ilmu dan juga dalam mengkaji, mencari Al-Haq, ya, itu ibarat orang yang meminum air minum cemberan itu. Ya, tulisan telah semua bercampur baur di sana, bercampur aduk di sana, semua kotoran. Nah, itu yang diambil. Ada yang mukia, macam-macam pemikirannya. Ya, ini pikiran itu dan seterusnya. Kenapa? Kena telah musa. Air yang diminum bukan air yang jernih, bersih, yang sehat, tapi yang kotor, yang telah beracun atau mungkin bermacam virus dan juga penyakit yang telah ada di sana. Itu sebagai ilustrasi bagi kita, hidup manusia seperti itu juga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah hakikat hidayah. Lalu menjadi pertanyaan kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa meraih hidayah itu? Bagaimana kita bisa mengenal al-haq agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengenal kebenaran dan beri kekuatan untuk mengamalkannya? Tentu yang menjadi sumber, yang menjadi landasan kita dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Bila kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan sumber-sumber hidayah. Kita akan mendapatkan sebab-sebab yang akan membawa kepada hidayah. Bisa diperhatikan ya, jemaah sekalian, lembaran keempat ya. Sebab-sebab untuk meraih hidayah. Dan ini membutuhkan kesungguhan kita jemaah. Karena segala sesuatu diraih dan didapatkan dengan kesungguhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ma yanfa'u, yang bermanfaat bagi dirimu. Ini umum jemaah, dunia dan akhirat. Wa la ta'jaz, jangan merasa lemah. Karena Allah memberikan kita akal, memberikan kekuatan, memberikan iradah, memberikan ikhtiar. Maka gunakan potensi itu semua untuk mencari al-haq. Wa la ta'jaz, jangan merasa lemah. Nah, faktor utama yang harus kita lakukan sebagaimana yang jelaskan tadi, bahwa harus duduk di majelis ini, bertanya. Karena hakikat dari hidayah tadi ilmu dan amal. Ini kesimpulannya. Hidayah itu ilmu dan amal. Berilmu tentang al-haq, tentang kebenaran, tentang agama ini, kemudian diamalkan. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan lagi kembali pada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Adapun orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim, karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkan. Itu sifat orang-orang Yahud. Makanya kita berlindung kepada Allah dari jalan mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat, dia beramal tanpa ilmu. Jadi yang mendominasi hidupnya kesesatan. Beramal, beramal, beramal, tapi tanpa ilmu. Ini orangnya sesat. Orang yang memiliki ilmu yang diamalkan, dimurkai. Keduanya sesat dan dimurkai. Tapi yang lebih mendominasi, ya, golongan yang pertama, maghdub, kemurkaan. Kenapa? Karena mereka mengenal kebenaran. Yahudi mengenal kebenaran, mengenal Nabi. Sifat-sifatnya ada dalam Taurat dan Injil, kan begitu. Kalau mereka tinggalkan, tidak mau bilang hasad dan mi'ampusi, pernah sombongan. Sombong dari diri mereka. Mereka tinggalkan al-haq. Mereka mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Mereka tinggalkan. Orang Nasara beramal, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah. Rahbaniyah itu semangat untuk beramal. Ya, ini semangat beramal. Tapi Allah tidak syariatkan hal itu bagi mereka. Tidak syariatkan oleh Allah. Ma katabna 'alaihim, kami tidak syariatkan pada mereka illa ibtigha' ridwani. Kecuali hanya mencari ridha Allah. Maka Allah juga murka kepada mereka, tapi mereka sesat. Mereka memiliki ilmu tapi tidak amalkan, murka Allah. Mereka beramal tapi tanpa ilmu, sesat. Itu bukan jalan orang yang mendapatkan nikmat. Maka jalan orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang apa? Yang berilmu dan beramal. Nah, oleh karena itu, perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu sumber kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan membimbingnya untuk tafaqquh fid din. Nah, di antara sarana tafaqquh fid din, ya, hadir majelis ilmu seperti ini, taman surga ini, bertanya, mendengar, dan juga membaca. Ya, apalagi dunia sekarang, alhamdulillah, sarana dakwah, fasilitas untuk menuntut ilmu luar biasa, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada kita zaman sekarang ini. Ini yang pertama. Dan permasalahan ilmu, jamaah sekalian telah mengetahui, ya, keutamaannya, kemuliaannya, bahwa jalan satu-satunya yang akan membawa kepada surga adalah jalan ilmu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Ini jalan menuju surga. Ya, dengan menuntut ilmu maka Allah akan berikan hidayah kepada kita untuk menuju surga. Dengan kita mengamalkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Karena jalan ke surga dengan ilmu dan amal. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ladzina amanu wa aminu salihat, man amila salihan min dhakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Para siapa yang beramal saleh, amal saleh lah, beramal saleh, ya, innal ladzina amanu wa aminu salihat. Dan tadi barang siapa yang amal saleh kaum lelaki dan wanita dalam keadaan beriman maka akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, yang bahagia, dan akan kami berikan kepada mereka balasan terhadap amalan mereka di akhirat kelak. Makanya Allah terus menyebut dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh, dan iman sumbernya ilmu. Karena kalau iman tanpa ilmu, ini dipertanyakan keimanannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus bekali diri dengan ilmu. Cari kebenaran, pelajari tauhid, cari akidah, pelajari sunnah, pelajari akhlak Nabi, pelajari muamalahnya. Pelajari seluruh hal yang berkaitan dengan agama ini. Dan yang paling utama adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah yang merupakan fardu ain, kewajiban setiap individu muslim untuk belajar tentang iman, akidah. Harus paham tentang tauhid. Paham tentang tauhid. Paham tentang iman. Paham tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah sebagai bekal, ya, dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Orang yang jauh dari akidah yang benar, orang yang tidak memahami akidah ahlus sunnah yang sesungguhnya, maka dia akan mudah terkontaminasi oleh bermacam pikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, aliran-aliran yang sempalan dan menyimpang, yang muncul terus menjamur di bumi Nusantara yang subur ini, ya kan? Subur, ya kan? Subur sekali. Pemikiran subur juga pada zaman sekarang ini. Kalau memiliki akidah yang benar, pemahaman yang benar, hancur. Nah, maka kenali, pelajari akidah Ahlussunnah, pelajari manhaj salafus saleh yang biidznillah merupakan faktor utama keselamatan seorang hamba setelah pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, jemaah. Faktor yang kedua untuk mendapatkan hidayah. Ini juga tidak terlepas dari faktor yang pertama, yaitu kita berilmu tentang apa? Tentang masalah iman dan tauhid. Kita kembali mengintrospeksi diri, kembali mengevaluasi tentang tauhid kita, tentang keimanan kita. Dan perlu diketahui, keimanan dan tauhid itu bukan sekedar teori, ya jemaah. Paham pembagiannya, paham dalilnya, bukan itu yang dituntut. Yang paling dituntut atau yang paling utama dari itu semua, kita betul melaksanakan. Ya. Kita mengetahui pembagian tauhid, tentang tauhid, keikhlasan. Tapi kalau enggak ikhlas, enggak bermanfaat, ya kan? Jadi mari kita merubah mindset kita, ya, pola pikir kita dalam belajar ilmu tauhid ini. Bukan sekedar hanya menghafal dalil-dalilnya, pembagiannya begini dan seterusnya, ya. Tapi yang lebih utama dari itu, bahwa dalam hidup ini kita ikhlaskan, kita jadikan seluruh ibadah dan ketaatan lahir dan batin kita, hidup dan mati kita lillah. Dalam segala aspek kehidupan, dalam urusan ibadah dan dalam juga urusan muamalah dan akhlak kita. Kalau kita bermuamalah dengan saudara kita, atas dasar apa ya jemaah? Atas dasar duit? Orang kaya terus didekati kan begitu? Orang berpangkat, jabatan, itu muamalah kita. Enggak ada manfaatnya itu. Zaman sekarang ini kan begitu, udah berubah barometernya. Ya. Hubungan manusia di zaman sekarang banyak dilandasi, dibangun di atas urusan dunia. Dan ternyata jauh sebelumnya Ibnu Abbas telah memprediksi hal itu. Nah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah la tunalu wilayatullah illa bidzalik. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, kan begitu. Dan kasih sayang Allah hanya bisa didapatkan dengan hal yang seperti itu. Tapi kata beliau, وَقَدْ سَارَ أَكْثَرْ مُؤَخَاتِ النَّاسِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا. أَكْثَرْ مُؤَخَاتِ النَّاسِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا. Dan sungguh kata beliau, interaksi manusia, ya, muamalah manusia, hubungan manusia di zaman sekarang ini sungguh, ya, kebanyakannya telah dilandasi di atas urusan apa? Dunia. Itu zaman Ibnu Abbas, apalagi zaman sekarang ini. Ya. Itu permasalahannya di mana? Tauhidnya itu jemaah. Kalau dibetul tulus, maka dia membangun relasi, berkomunikasi, bermuamalah, bersaudara karena Allah. Memberi, tidak memberi, membenci, mencintai karena Allah. Nah, tauhid terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Allah menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku lillah, karena Allah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku adalah orang yang pertama sekali bersandar kepada Allah. Tauhid. Kemudian yang berkaitan dengan masalah iman, bahwa keimanan tersebut bukan sekadar hanya meyakini, tapi mengamalkan, meyakini dan mengamalkan dan mengucapkan. Dan tidak mencampuri tauhid dan iman tersebut dengan noda-noda kesyirikan besar dan kecilnya. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan hidayah di dunia ini yang akan membawa kepada kebahagiaan dia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Wahum muhtadun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri, mengotori, mencampuri, menodai iman mereka dengan kezaliman, kesyirikan. Berarti dia bertauhid. Ya. Maka bagi mereka al-amnu, jaminan keamanan dari Allah, dunia dan akhirat. Dan bagi mereka atau mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, muhtadun. Jadi tauhid al-khalis. Kita harus belajar tauhid dan belajar tentang kesyirikan. Banyak fenomena-fenomena kesyirikan. Banyak situs-situs kesyirikan di zaman sekarang ini. Diabadikan. Yang telah banyak merusak akidah umat. Kita harus paham apa itu syirik. Apa itu riya. Bagaimana membentengi diri dari hal seperti itu. Ya. Kita harus paham tauhid, apa konsekuensinya, terus dipelajari. Kita harus waspada dari hal-hal yang akan membatalkan tauhid dan dari hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, hal yang membatalkan tauhid, kesyirikan, menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, kepada kuburan misalnya, mencari keberkahan dari selain Allah, istighatsah dari selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, ya. Dan ada juga kesyirikan-kesyirikan yang kecil yang mengurangi kesempurnaan iman, melakukan hal-hal ya untuk sebab-sebab untuk menyelamatkan diri kita mereka, seperti menggantungkan apa namanya azimat-azimat kan begitu, atau tamimah, untuk apa? Menangkal mara bahaya atau malapetaka kan begitu, atau terkadang pakai apa? Akik apa? Maksudnya akik juga bisa nangkal apa tuh? Cincin diisi, dibaca-baca apa namanya itu? Azimat-azimatnya, bacaan-bacaannya. Atau keris kan begitu, peninggalan nenek moyang. Keyakinan macam-macam. Atau apalagi namanya itu diikatkan di jadi digelangkan, dibuat gelangkan begitu. Penangkal lengannya, atau mungkin di pinggangnya, atau mungkin pakai baju-baju yang mungkin ada rumus-rumus sana kan begitu tentang ya azimat-azimat dan juga seperti itu raja-raja gitu kan begitu, ya itu semua ini kan penangkal sebab itu syirik itu. Kalau dia meyakini ya cincin yang dia pakai, ya digantungkan kalung yang digantungkan di leher anaknya itu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, selain Allah itu sudah syirik besar. Tapi kalau hanya kena sebab saja yang menolak Allah, tapi ini sebabnya, ini syirik kecil, itu harus diwaspadai. Nah, ini termasuk pembahasan tauhid yang harus dipelajari. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dan tidak menodai imannya dengan kesyirikan besar dan kecilnya, maka dia orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan juga mereka yang mendapatkan hidayah. Begitu juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, Allah menjelaskan wa innallaha lahadi alladhina amanu ila siratil mustaqim, sesungguhnya Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada orang yang beriman pada jalan yang lurus. Iman itu hidayah. Nah, untuk mendapatkan hidayah yang lain, maka ini iman kita ini merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah yang lain. Karena tadi kita jelaskan hidayah itu kan bertingkat-tingkat, tidak sama. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtil anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka disebabkan iman mereka. Iman ini hidayah. Dan Allah akan memberikan tambahan hidayah pada seorang hamba disebabkan imannya. Terus semakin bertambah imannya, semakin mendapatkan hidayah. Semakin bertambah ketaatannya, ketakwaannya, semakin bertambah hidayahnya. Begitu terus menerus. Di antara hidayah tersebut, dengan iman tadi Allah tanamkan dalam dirinya, atau Allah berikan dalam dirinya ketenangan, ketenteraman, ya, itu hidayah. Di antara hidayah tersebut, berkaitan masalah iman, Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan untuk beramal soleh, semangat untuk beramal soleh, ini adalah hidayah. Nah, terus seperti itu. Semakin meningkat imannya, semakin bertambah imannya, semakin bertambah hidayahnya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Dan kita mengetahui seluruh kebaikan dunia dan akhirat sumbernya apa? Iman. Berarti semakin bertambah iman, semakin membaik iman, semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Nah, baik. Di antara juga hidayah yang sebabkan iman tadi adalah kesabaran dia dalam menghadapi bermacam problematika hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga, "Ma asaba min musibatin illa bi innillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Allah bi kulli syai'in alim. Tidak satu pun yang menimpa kalian dari musibah, ya, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, apa maksud iman di sini? Dia meyakini ini ada takdir dari Allah, datang dari Allah, kemudian dia bersabar. Maka apa balasannya? Yahdi qalba. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Dia menjadi orang yang sabar, orang yang mengetahui ini datang dari Allah, dia sabar, kemudian hatinya terus menjadi tenang, tenteram, ya, tidak keluh kesah, tidak gelisah. Itu hidayah ya jemaah. Sulit itu mencari hal yang seperti dalam zaman sekarang ini, ya kan? Mencari ketenangan batin, ketenteraman jiwa, itu sulit ya jemaah. Maka dengan kita meyakini datang musibah, cobaan dari Allah, dia mengatakan ini semua takdir Allah. Masya Allah kan, wa ma'alam insya Allah yakun. Tenang dia, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Ini semua takdir Allah, ada hikmahnya. Mungkin Allah ingin menegur saya, ingin Allah menghapuskan dosa saya, kan begitu. Bukan malah dia mengkritisi takdir, tapi dia kembali mencela dirinya. Ini kesalahan saya. Itu kan hidayah jemaah, petunjuk itu. Yang tidak semua orang yang mendapatkan hidayah seperti itu. Ini maksud yahdi qalba. Allah memberikan apa? Petunjuk ke dalam hatinya. Bapak ibu sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perkara yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah hidayah, untuk meraih hidayah, ya, yaitu kita harus selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah. Ya. Ketakwaan. Apa itu takwa? At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Ketakwaan itu seorang beramal, melakukan ketaatan berdasarkan cahaya dari Allah. Itu ilmu. Dan demi mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah. Jadi amalan itu ada sumbernya, ada landasannya, ada tujuannya. Landasannya apa? Ilmu. Tujuannya apa? Mengharapkan ridha Allah. Jadi ada tujuan, ada landasan, ada tujuan. Itu taqwa. Wa an tatruk maksiat Allah, meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu dan kena takut. Jadi kalau bukan kena takut pada Allah, itu tidak jadi taqwa. Dia tinggalkan tapi kena takut pada jabatannya, kepada pimpinannya, bosnya. Dia tinggalkan kena takut pada suaminya. Kan begitu? Maka tidak jadi ibadah. Karena dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Karena ketaatan itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan semuanya itu harus karena Allah. Sebagaimana maksiat dan dosa itu meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan, itu dosa. Nah, semua itu harus berlandaskan ilmu dan memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan ini sangat erat kaitannya dengan hidayah. Ya. Hidayah, takwa adalah sebab untuk mendapatkan hidayah. Ya. Dan seorang yang telah mendapatkan hidayah, maka akan bertambah ketakwaannya. Semakin bertambah hidayah, semakin bertambah takwanya. Semakin bertambah takwanya, semakin banyak dia mendapatkan hidayah. terus seperti itu. Makanya Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allah gabungkan antara takwa dengan hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Itulah Al-Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan antara takwa dengan hidayah ini sangat erat sekali. Ya. Semakin bertambah ketakwaannya, semakin bertambah hidayahnya. Dan semakin dia mendapatkan hidayah, semakin bertambah takwanya. Begitu. Jadi tidak bisa terlepas ya antara hidayah dan takwa. Nah, oleh karena itu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Inilah takwa. Kalau mereka melakukan apa yang atau nasihat yang diberikan kepada mereka, tentu hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menambah keteguhan hati dan iman mereka. Ashadu tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Maka tentu kami akan memberikan pahala yang sangat banyak kepada mereka dari sisi kami. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan apa? Yang lurus. Jadi tatkala seorang melaksanakan nasihat, kebaikan, perintah dia lakukan, dan itulah makna ketakwaan tadi, maka itu yang terbaik bagi dirinya. Maka dengan sebab hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, petunjuk yang lain, jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus. Lahadainahu sirata mustaqima. Tapi bila dia meninggalkan nasihat, bila dia mengabaikan nasihat, bahkan dengan segala keangkuhan kesombongannya dia menolak, maka tentu dia akan tersesat. Tentu akan banyak kebaikan yang hilang dari dirinya. Dan bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang telah menolak kebenaran dan tidak mau melaksanakan nasihat dan mengamalkannya. Ya, ini berkaitan, ini saling berkaitan. Bila dia menerima nasihat, melaksanakan, menerima kebenaran, dia amalkan, dan itu yang terbaik baginya, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Allah tambahkan ilmu kepadanya. Allah bukakan pintu hatinya. Dan terlebih dari itu Allah berikan dalam hatinya, ditanamkan dalam hatinya semangat untuk mengikuti kebenaran, semangat untuk terus mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran tadi. Siratan mustaqimah. Jadi dalam ayat ini ada empat perkara ya, keuntungan di dalam bagi orang-orang yang mengamalkan, menerima kebenaran dan mengikuti nasihat atau melaksanakan nasihat. Yang pertama, lakana khairan lahum. Itu yang terbaik baginya, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, orang yang mengikuti nasihat, mengikuti kebenaran, melaksanakan kebenaran tadi, itu akan menambah apa? Keteguhan bagi hatinya. Istiqomahan, keteguhan bagi hatinya. Asadu tathbita. Dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan kepadanya balasan dan pahala yang berlipat ganda. Dan yang keempat adalah Allah akan berikan hidayah. Lahadainahu sirata mustaqima. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita mendapatkan nasihat, ada wejangan, perintah, laksanakan. Ya, itulah kebaikan bagi kita. Berarti seorang itu ingin menghadiahkan berkat kebaikan. Tapi kalau orang tidak menerima nasihat, tidak mengamalkan, ataupun dia mendengar tapi tidak mengamalkan, ya, atau dia menolak dengan alasan ini bukan dari kelompok saya, kan begitu? ini bukan golongan saya. Ini ajaran siapa lagi ini? Kan begitu, enggak sesuai dengan tradisi dia, budaya dia. Lalu dia tinggalkan nasihat tadi. Kapan dia akan melakukan kebaikan? Sementara kebaikan itu ya jemaah, kebenaran itu sebagian dalam sebagian itu, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu, hikmah itu adalah suatu hal yang hilang yang dicari oleh seorang mu'min. Aina ma wajadaha akhadaha. Di mana dia mendapatkan suatu itu, maka dia akan mengambil. Dia mencari suatu yang hilang. Lu bisa bila tatkala ketemu dengan mendapatkan atau ketemu hal yang hilang tadi, apakah dia akan dibiarkan? Orang yang berakal tidak akan membiarkan. Orang yang bandir, yang bodoh, yang kurang akalnya akan membiarkan. Dia sudah capek mencari, sudah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mencari. Tuh, alhamdulillah dapat ini. Alhamdulillah. Tapi begitu dapat dibiarkan, dilemparkan. Kenapa? Alasannya enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Tak sesuai dengan kelompoknya, tak sesuai dengan golongannya, tak sesuai dengan perkataan si fulan dan si alan dan seterusnya. Kapan dia akan mendapatkan kebaikan? Maka orang yang menerima kebenaran, menerima nasihat dan mengamalkan akan mendapatkan empat keutamaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, itu akan menambah keteguhan, ya, kekokohan hatinya, keistiqomahan hatinya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan balasan dan pahala yang sangat banyak. Yang keempat apa? Akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang selalu berdiri, berada bersama kebenaran. Di mana saja, dari siapa saja. Kalau al-haq kita dapatkan, ya, kita terima, kita dengar, maka jangan kita ragu-ragu untuk menerimanya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana juga dalam ayat yang sering kita dengar dan kita memahaminya, bahwa ketakwaan itu adalah sumber, ya, atau solusi dalam mengatasi hidup ini. Ketakwaan juga sumber ilmu. Ketakwaan sumber hidayah. Ketakwaan jalan keluar dalam mengatasi segala problematika hidup. Ketakwaan adalah sumber kemudahan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, insyaallah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Wattaqullaha may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan, diberikan makhraj, jalan keluar, ya, dalam mengatasi, menghadapi segala problematika hidup. Dan sumber untuk juga mendapatkan rezeki, kemudahan rezeki. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga, kan begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya. Nah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah akan berikan furqan. Apa itu furqan? Pemisah, pembeda antara hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bidah, antara taat dengan maksiat, antara jalan ke surga, jalan ke neraka. Furqan. Orang tersesat dalam berjalan, ya, kebingungan, dia berjalan di atas al-haq dengan penuh keyakinan, terus dia berjalan menuju kebaikan. Furqan. Dia bisa membedakan antara awliya ar-Rahman, awliya ar-Syaitan. Furqan, kan begitu, harus dibedakan. Ya. Jangan tertipu dengan penampilan, dengan besar jubahnya dan sorbannya, kan begitu. Jangan. Penampilannya, jangan. Tapi dia akan tahu, karena dia memiliki pandangan mata hati yang tajam, bisa membedakan mana al-haq, mana yang batil. Nah, kemudian di antara faktor utama untuk meraih al-hidayah, inabah ilallah. Apa arti inabah ilallah? Ar-ruju', kembali kepada Allah. Ya, Apa maksud kembali kepada Allah? Ya, kembali kepada Allah yang dimaksud di sini adalah kembali kepada Allah dalam menghambakan diri dalam beribadah. Jadi menjadi seorang hamba yang selalu kembali kepada Allah dalam ibadah dia, bukan sekadar dalam urusan ya rububiyah. Apa maksudnya? Manusia, siapapun mereka, selagi namanya manusia, dia tidak akan keluar dari kekuasaan Allah. Dia hamba Allah. Ya, mau tidak mau, dia hamba Allah. Kafir, muslim, semua hamba Allah. Tunduk di bawah kekuasaan Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Ya. Gak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Gak ada yang keluar dari kerajaan Allah. Ya, dia hamba Allah. Bahkan orang-orang musyrikin sendiri, tatkala mereka mendapatkan ya kesulitan, dia tidak kembali kepada patung berhala dan sembahannya. Dia kembali kepada Allah, karena mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dan mengangkat malapetaka, menyelamatkan diri mereka dari itu kecuali Allah. Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat bagi mereka. Tapi mereka kembali syirik lagi. Dan manusia secara fitrah mereka, manusia ya siapapun dia, dalam kondisi yang genting, kondisi yang darurat, kondisi yang dahsyat, kondisi yang dalam keadaan kesulitan, ya, maka yang teringat, yang dia yakini bisa menyelamatkan dirinya hanya Allah, Rabb. Nah, maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idza massal insan, wa idza massal insana dur, idza massal nas misal insana dur, da'u rabbahum munibina ilaihi. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan, idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Apabila manusia itu ditimpa musibah, kesulitan, maka mereka itu akan apa? Da'u rabbahum, akan menyeru. Munibina, mereka kembali berserah diri kepada Allah. Ya. Akan tapi mereka telah mendapatkan rahmat, mereka apa? Kembali berbuat seperti mereka kembali berbuat kesyirikan. Dan kondisi yang seperti itu tidaklah bermanfaat dan tidak menentukan keimanan dan keislaman seseorang. Tidak bisa menyelamatkan, karena dia hanya kembali dalam urusan rububiyah. Artinya dia hanya mengakui rububiyah dan kekuasaan Allah. Dia tidak bisa terlepas dari kekuasaan dan kerajaan dan juga hukum Allah. Kemana dia mau lari? Kemana dia mau pergi di bumi ini? Enggak ada tempat lari dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud jamaah inabah di sini adalah inabah. Seorang hamba yang beriman, yang kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, yang menghambakan diri kepada Allah. Dan ini dilandasi di atas empat perkara. Yang pertama, dilandasi oleh kecintaan dia kepada Allah. Kemudian al-khudu'lah, ya, cinta kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, terus menghadap menuju Allah, berpaling dari selain Allah. Empat perkara. Ini yang inabah al-ubudiyah. Inilah inabah hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah dalam menghambakan dirinya, hidup dan matinya, solat dan pengorbanannya, dan seluruh ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilandasi dengan empat perkara tadi. Dia cinta kepada Allah. Kemudian dia tunduk dan bantu pasrah berserah kepada Allah. Kemudian dia terus menghadap Allah, enggak berpaling, terus mencari kembali kepada Allah, berjalan menuju ridha Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, semuanya bergantung kepada Allah. Bahkan sebagian ayat yang kita bacakan tadi, hidup dan matinya lillah. Kemudian dia berpaling dari selain Allah, berpaling dari siapapun, karena dia yakin tidak seorang pun dari makhluk ini yang mampu memberikan kebaikan padanya. Bahkan kalau seandainya manusia berkumpul semuanya dunia, berkumpul untuk berikan satu kebaikan bagi, enggak mampu. Lalu untuk apa? Dia berharap dari selain Allah. Untuk apa dia berharap dari manusia? Manusia tidak bisa memberikan kebaikan kepadanya. Dan dia yakin, kalaupun manusia semuanya berkumpul untuk mencelakakan dia, untuk memberikan atau mendatangkan kemudaratan dan kejahatan bagi diri, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, dia yakin itu. Maka dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah. Ini maksud inabah al-uluhiyah. Inilah inabah kembalinya para wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia hanya berserah diri kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib." Wa yahdi ilayhi man anab. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan hidayah, memberikan hidayah kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Apa maksud kembali di sini? Ya, kembali menghambakan diri kepada Allah, penuh kecintaan, tunduk dan patuh, pasrah kepada Allah, terus menghadap pada Allah dan berpaling dari selain Allah. Jadi orang-orang yang tulus menghambakan diri, ya, penuh dengan keimanan dan tauhid kepada Allah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih, ya, yajtabi ilaihi man yasha, memilih orang-orang atau hamba-hamba yang dikehendakinya untuk kembali kepadanya, pilihan Allah. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang kembali kepada-Ku. Siapa mereka? Orang-orang bertakwa, orang yang beriman. Dan termasuk dalam hal ini ya jemaah, adalah mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan ketakwaan dan ketaatan, menggantungkan segala urusan mereka, menggantungkan segala harapan mereka. Mereka hanya bertawakal kepada Allah, mereka hanya mencintai Allah, mereka hanya memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kesimpulannya, mereka hanya menghambakan diri hanya kepada Allah, betul-betul menjadi abdun lillah, hamba Allah. Itu adalah inabah yang merupakan sebab faktor utama untuk mendapatkan hidayah. Dalam firman Allah yang dibacakan tadi, wattabi' sabila man anaba ilayya, ada pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilayya, kembalilah, ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Ayat ini menjelaskan keutamaan para sahabat dan kewajiban untuk mengikuti jejak mereka. Karena seluruh para sahabat telah kembali kepada Allah. Maka di antara jalan untuk mendapatkan hidayah, maka kita harus bersungguh-sungguh mengenal jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang telah kembali kepada Allah dengan menghambakan diri, tunduk dan patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor dan sebab utama mendapatkan hidayah adalah berpegang teguh dengan Allah. Qala Allah azza wa jalla, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksud berpegang teguh dengan Allah? Ada dua jemaah. Berpegang teguh dengan Allah, yang pertama, berpegang teguh kepada Allah, yaitu menghambakan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berubudiyah hanya kepada Allah, dikembali kepada Allah, menggantungkan segala harapannya kepada Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Ini namanya berpegang teguh dengan Allah. Berpegang teguh makna yang kedua adalah berpegang teguh dengan apa? Agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu dengan agama Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maksudnya dia hanya menghambakan diri kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah, bertawakal hanya kepada Allah, hanya mencintai Allah, dia menjadikan hidup dan matinya hanya lillah, karena Allah, itulah maksud berpegang teguh dengan Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Berarti dia orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, fa amal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih. Adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengannya, ya, fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmannya, surga. Ini yang pertama. Wa fadl dan karunianya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Ini orang yang berpegang teguh kepada Allah. Ada dua pengertiannya, berpegang kepada Allah, tawakal, menghambakan diri kepada Allah, berserah kepada Allah, ya, bergantung pada Allah. Dan yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan akan mendapatkan hidayah. Lalu barang siapa yang tidak menggantungkan kehidupan dia kepada Allah, tapi dia mencari kebaikan dari selain Allah, memohon keberkahan dari selain Allah, memohon atau istighatsah dari selain Allah, kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, dia pergi ke kuburan-kuburan yang dikeramakan, dia agungkan, dia memohon kepada penghuni kubur, ya wali fulan misalnya, atau ya sahibul kubur fulan, aghithni, atrub minkal barakah misalnya, atau atrub minkal syafa'ah dan seterusnya, sampaikan hajatku kepada Allah. Ya kan? Dia mohon kepada penghuni kubur, sampaikan hajatku kepada Allah. Kan dah syirik itu. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Dia telah terjun ke perbuatan syirik. Ya. Atau dia tidak mau mengikuti Al-Quran, agama Allah, yang diikuti tradisi dan budayanya, hawa nafsunya, pemahamannya, perasaannya, kebiasaannya, pengalaman pribadinya. Kan begitu, pengalaman pribadi coba-coba kan begitu. Oh iya, ada khasiatnya. Zikir saya baca sekian kali kan, Allah tib, Allah tib, Allah tib, 1000 kali, ternyata dimudahkan urusan saya. Itu pengalaman pribadi. Diamalkan pengalaman pribadi sampai kepada yang lain. Ya enggak, jemaah, agama bukan pengalaman pribadi, bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan warisan para leluhur, bukan nenek moyang kita, bukan seterusnya. Tapi agama adalah dari Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jadi berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ini menunjukkan kepada yang terbaik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Ya, qataraktu fiikum amrayni lam tadhillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kata Nabi kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah. Ini makna ya'tasim billah aidan. Ya'tasim bihi yaitu berpegang teguh dengan agama Allah. Sumber keselamatannya jamaah. Enggak ada sumber, enggak ada sebab untuk bisa selamat di zaman sekarang ini, ya, kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Itu jaminan Rasulullah. Jaminan Allah, jaminan Rasulullah. Ya. Dalam hadis Nabi menjelaskan, "Taraktu fiikum, taraktukum 'ala al-mahajjatil baydha." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Ini lurus jalannya. Karena Allah menyebutkan, "Wa an hadha sirati mustaqim," ini jalanku yang lurus. Tapi ada jalan yang kiri kanan bersimpang siur, ya, yang banyak berkelok-kelok kan begitu. Hati-hati. Jalan yang di kiri kanan itu banyak. Wa an hadha sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus kata Allah, ikuti wattabi'u. Apa itu jalan yang lurus? Siratal mustaqim. Apa itu? Al-Qur'an, As-Sunnah, yaitu agama Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah ini. Itu jalan yang lurus. Nah, itu jalan yang Rasulullah SAW tinggalkan bagi kita, dan di atas itulah kita ditinggalkan Rasulullah. Taraktukum 'alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan ke atas jalan yang lurus ini. La yazigu anha illa halik. Gak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah dan daripada Rasulnya, kemudian daripada Rasulnya? Gak ada ya jemaah. Rasul bicara dengan wahyu. Ini suatu kepastian. Ya. Siapa yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari akidah yang benar, itulah sunnah Nabi, itulah ajaran Islam yang benar, itulah Islam yang sesungguhnya, maka pasti celaka, pasti sesat, pasti binasa. Ini enggak bisa tahu dalam hal ini. Ini bukan urusan ya pribadi, bukan urusan ya keinginan dan selera kita, tidak. Ini urusan hukum dan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sudah kepastiannya seperti itu, ya. Barang siapa menyimpang pasti sesat. Tidak mau ikuti sunnah Nabi pasti sesat. Enggak mau mengikuti akidah Ahlussunnah Wal Jamaah pasti sesat. Kenapa kok Ustaz pasti sesat? Dari mana? Ya udah ini. Ini akidah, ini keyakinan. Kalau masih ragu kita tentang hal ini, ya masih dipertanyakan akidah kita ya jemaah. Makanya banyak penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi? Ya karena tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah dan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul mengatakan, "Aku tinggalkan ke atas jalan yang lurus." Nih. Ini jalan yang lurus kata Nabi. Apa itu jalan yang lurus? Ya, alaikum bi sunnati. Ini sunnahku. Itu jalan yang lurus, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diancam oleh Rasul, ancamannya la yazighu anha ba'di illa halim. Enggak ada yang menyimpang dari jalan itu setelah peninggal, sepeninggalku kata Nabi, kecuali dia itu akan halik. Halik apa artinya? Binasa, celaka, sesat. Ya, itu arti dari halik. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faktor yang akan ya sebab untuk mendapatkan hidayah adalah ya juga masih berkaitan dengan yang pertama tadi, yang sebelumnya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, maka pasti dia akan selamat. Dan barang siapa yang mendurhakai Rasul, menyimpang dari sunnah beliau, pasti celaka dan binasa. Ya. Simak firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur. Qul athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, maka Rasul hanya mempertanggungjawabkan apa yang merupakan kewajibannya, dan juga kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang merupakan kewajiban kalian. Rasul tugasnya apa? Menyampaikan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan beliau, dan disampaikan oleh beliau. Dan kita, kewajiban kita menerima dan mentaati. Akan ditanya oleh Allah, apa yang kalian lakukan? Wa'alaikum ma'humiltum wa'in tuti'uhu. Jika mereka, jika kalian mentaatinya. Siapanya di sini? Domirnya kembali kepada siapa? Kata ganti kembali kepada siapa? Rasul. Tahtadu, pasti kalian mendapatkan hidayah. Dan tiada lain tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan. Pemahamannya, jika kalian menyelisihi Rasul, pasti kalian sesat. Karena hidayah lawannya dolalah, kan begitu. Jika kalian mendurhakai Rasul, jika kalian mendurhakai tuntunan Rasul, menyelisih tuntunan Rasul, pasti kalian akan sesat. Maka enggak ada jalan selamat, enggak ada jalan untuk bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti Rasul. Ya. Lalu kalau kita memohon, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti ya, ikuti Rasul. Karena Rasul adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang mendapatkan nikmat, kan begitu? Mayyuti'illaha war-rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Was-syuhada, orang yang syahid. Was-salihin, orang yang soleh. Mereka lah teman yang terbaik. Jadi itu, kalau orang an'amta alaihim, itu mereka. Berarti harus taati Rasul. Tapi enggak mau datang perintah Rasul, ya, datang orang menyuruh pada tauhid, pada sunnah, dirongrong, dicegat, dibubarkan, kan begitu, macam-macam. Gimana dapat hidayah? Orang ngajak pada sunnah, dilarang. Mengajarkan tauhid, dilarang. Bagaimana dapatkan hidayah jemaah? Nah, ini harus perhatikan. Maka sulit bagi mereka yang masih sombong dari menerima kebenaran dan segala keangkuhan, ya, dengan alasan hanya ingin mempertahankan kebiasaan dan tradisi masing-masing, yang jauh dari hidayah jemaah, terus terang jauh dari hidayah. Nah, kemudian untuk mendapatkan hidayah jemaah harus bersungguh-sungguh mujahadatun nafs, ya, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang paling utama adalah bersungguh-sungguh mencari hidayah itu, menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari, mengikuti jalan kami, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka akan kami tunjukkan oleh Allah, ya, ditunjuki oleh Allah kepada jalan-jalan kebaikan, ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan kebaikan. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk, ya, di dalam hal ini mujahadat an-nafs. Bersungguh-sungguh di dalam apa, menghadapi jiwa kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 4 jihad, ya, jihad yang besar. Barang siapa yang sukses dalam menghadapi jihad, 4 jihad ini, maka dia akan sukses melawan musuh di medan perang, berjihad jalan Allah. Yang pertama, kata beliau, jihad melawan jiwa, godaan jiwa. Jiwa ini selalu mengajak pada apa? Kepada kejahatan, kan begitu. Wa inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa ini selalu mengajak pada kejahatan. Terus kita mujahadatun nafs. Ditundukkan itu jiwa itu. Jangan jadi korban. Kita harus menjadi apa? Pemenang dan pejuang dalam melawan itu. Baik. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu. Yang ketiga, jihad melawan syaitan. Dan yang keempat, jihad melawan dunia. Mana kita yang, ya, dah mampu berhasil. Barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang berhasil melawan atau berjihad dalam 4 perkara ini, dia orang yang sukses dalam jihad menghadapi musuh di medan perang. Siapa di antara kita telah berhasil berjihad melawan syaitan, atau kita menjadi korban syaitan semua? Ya, berjihad melawan dunia, atau kita akan menjadi korban dunia, menjadi hamba dunia, korban harta, kemewahan, korban pangkat jabatan, kan begitu? Pergi sekarang ini semua orang menjual, bahkan menjual keyakinan ideologinya, agama di lebih dunia. Betul kata Nabi SAW, ada dua perkara yang sangat mengkhawatirkan yang akan menghancurkan agama seorang, yaitu cinta dunia, cinta harta dan kedudukan. Ya, jadi mari kita berjihad melawan keempat musuh yang ada pada diri kita. Lihat, jihad melawan jiwa, jihad nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan dunia. Mari kita tundukkan ya semua ya musuh yang terus ada pada diri kita itu. Nah, kemudian terakhir ya, sampai jam berapa ya, jemaah? Hah? Ya, mau enggak ada apa-apa dari tadi, masih bingung juga. Iya kan? Baik. Baik. Terserah, ya kereta saya nanti jam 4 masih alhamdulillah. Iya. Nah, baik jemaah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, ya. Ya, kita mulai dari doanya. Yang terakhir juga tutup dengan doa, kan begitu. Jadi kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Dan kalau kita perhatikan kehidupan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau adalah uswah dan qudwah kita dalam hal ini, maka beliau telah mengajarkan kepada kita ya doa-doa yang harus ya kita cermati dan kita amalkan dalam hidup ini agar hidup ini semakin terus bertambah hidayah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut? Nah, jadi yang terakhir sumber hidayah itu adalah kita berdoa. Jadi berdoa dan berusaha. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sebelumnya, ketahuilah bahwa doa ini merupakan senjata kita. Dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan ragu jemaah. Tapi yang kita sering ragukan adalah kita ini apakah orang-orang yang telah siap untuk berdoa jemaah? Jiwa kita ini telah siap untuk berdoa atau kita telah memenuhi persyaratan untuk bisa berdoa? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau doa jangan diragukan, Allah pasti kabulkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hamma ad-du'a walakin inni la ahmilu hamma al-ijabah walakin ahmilu hamma ad-du'a." Saya tidak merisaukan tentang masalah apa? Tentang masalah doa. Itu Allah mengabulkan doa saya. Saya tidak gelisah dengan hal itu. Yang menjadi kegelisahan saya adalah apakah saya ini orang telah mampu berdoa? Ya. Karena Allah telah menjamin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, suruhlah aku, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita banyak berdoa ya jemaah. Karena pada dasarnya kita ini berada dalam kesesatan kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Dan hidayah itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, hadis kursi yang panjang, di antara potongan hadis itu Allah menyebutkan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitum fastahduni. Wahai hambaku, semua kalian ini berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku beri hidayah. Oleh karena itu mohonlah hidayah kepadaku. Ihdinash shiratal mustaqim. Begitu juga para anbiya ya meyakini tentang hal itu dan mengakui hal itu. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan tatkala dia berdialog dengan kaumnya ya bahwa petunjuk ini semata-mata datang dari Allah. Beliau mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala la illam yahdini rabbi la illam yahdini rabbi, jika Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, la akunanna minal qaumil ad-dallin, tentu aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Oleh karena itu doa para atau orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, itu selalu memohon keteguhan hati, ketetapan jiwa, ya, di dalam petunjuk, agar Allah tidak menyelewengkan hati kita dari petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, hidayah. Jadi teguhkan hati kami di atas kebenaran, teguhkan hati kami di atas petunjuk. Jangan diselewengkan ya Allah, ya, jangan disesatkan. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan pada kami karunia tu rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau Rabb yang hanya bisa memberikan karunia dan pemberian. Nah, maka di antara doa Nabi kita yang mulia untuk mendapatkan hidayah, di antaranya doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, apa itu iffah, kesucian jiwa. Kita semua mohon kesucian jiwa, yaitu jiwa yang sangat berhati-hati menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Dia tinggalkan hal-hal yang mubah, yang tidak bermanfaat, yang akan bisa membawa kepada apa? Kepada kesucian jiwanya, yang akan mengotori kehormatan dirinya, apalagi hal-hal yang haram. Ya, ini iffah namanya. Kemudian wal ghina, dan kekayaan, kekayaan sesungguhnya kekayaan hati ya jemaah. Nah, kemudian apa doanya? Udah apa doanya ya? Hah? Diulangi lagi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Empat jemaah. Permohonan Nabi empat perkara. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, iffah. Iffah itu apa? Kesucian, kehormatan jiwa, kesucian jiwa. Ya. Kemudian wal ghina, dan kekayaan hati. Karena al ghina, ghina nafs, itu yang sesungguhnya kekayaan itu. Kalaupun harta merimpah ruah, menjadi orang yang paling terkaya dunia, tapi hati menjadi miskin. Hati enggak pernah merasa kaya, enggak pernah merasa cukup, enggak cukup ya dunia. Dunia ini enggak cukup ya jemaah. Kalau hati enggak pernah merasa cukup, enggak pernah qanaah, dunia dengan seluruh kemewahannya enggak cukup jemaah. Makanya kata Nabi sallam bahwa al-ghina ghina an-nafs. Kekayaan itu laisa ghina abah bi kathratil arad. Banyaknya harta, tapi al-ghina wa ghina an-nafs, kekayaan jiwa. Ya. Qanaah. Makanya seorang yang bila dalam kehidupan seharian dia berada di waktu pagi, dia memiliki apa? Aman, keamanan, sehat, ya. Kemudian merasa cukup dengan pemberian Allah, kemudian dia mensyukuri. Atau ada yang dia nikmati di pagi hari tersebut. Man asbaha mu'afan fi badani, dia sehat. Aminan fi sirbi, aman dalam perjalanan hidupnya. Yajidu quta yaumi, dia mendapatkan apa? Makanan yang bisa dia cicipi. Faka'anna mahizan lahu dunya bihadathiriha, maka dia seolah telah mendapatkan dunia dengan seluruh isinya. Ini orang yang terkaya, dia merasa cukup. Ya, oleh itu qanaah itu adalah, ya, nikmat dan karunia, dan termasuk hidayah. Orang merasa cukup dengan berkat Allah, maka dia akan bersyukur. Orang yang tidak merasa cukup, sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan, melimpah ruah, miliaran, ya, triliun di rekening kekayaannya, Dia tidak akan pernah bersyukur, tidak karena merasa cukup. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia ini, jiwa manusia ini, tabiat dari jiwa manusia adalah apa? Apa ya jemaah? Kata Nabi SAW, ambisi yang kuat untuk mencari dunia, enggak pernah kenyang. Lokana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha. Kalau mereka punya dua gudang emas, dua lembah itu isinya emas semua, mau cari yang ketiga. Itulah hidup manusia. Kalau tiga gudang emas dimiliki, mau cari gudang yang keempat. Kan begitu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mulutnya ini ditutup dengan apa? Dengan tanah. Nanti sudah dimasuk ke kuburan. Sudah habis itu. Maka lu ikhwah, ya, dan juga aghinan nafs. Tapi di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang diajarkan pada Ali bin Abi Talib, qal, Allahumma hdini wasaddidni. Ya, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, beri aku hidayah dan bimbing aku untuk mengikuti jalan hidayah tersebut. Nah, bismillah. Jadi kita membutuhkan hidayah dan bimbingan untuk selalu berada di atas hidayah. Ini penting ya jemaah. Kalau mendapat hidayah saja tapi tidak dibimbing oleh Allah untuk terus berada di atas hidayah, ini bisa-bisa di akhir hidup kita menyimpang. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ingatlah tatkala kamu memohon hidayah itu, kamu mendapat petunjuk untuk menelusuri suatu jalan. Dan ingatlah tatkala kamu memohon tasdid, pembenaran, yaitu Allah jadikan kita orang yang selalu mengikuti al-haq, cocok dan pas dengan kebenaran dan cocok dengan kebenaran. Tatkala kamu ingin melepaskan anak panah, kamu memiliki target dan tujuan, kan begitu. Nah, bayangkan itu, agar anak panah tadi tepat pada sasaran. Itu sadid, sadadus saham. Kalau kita menohon hidayah, mohonlah seolah kita itu ingin berjalan, menempuh suatu jalan, ingin sampai pada tujuan. Itu harus dibuktikan. Kita terus sempatkan hidayah dan terus dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran itu. Taib. Itu diantara doa Nabi, Allahumma hdini wa saddidni. Di antara juga ya doa yang diajarkan, doa di waktu witir kan begitu. Apa doanya? Doa kunut witir itu apa? Allahumma hdini fi man hadait. Kan begitu. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Ila akhir doa. Ya, itu juga di antara doa untuk mendapatkan hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Di antara juga doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa agar Allah menghiasi keimanan dalam hatinya dan menjadikan dia orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman. Nah, jemaah, perhiasan yang paling mewah, yang paling indah, yang paling indah. Ya, perhiasan, enggak ada perhiasan yang lebih indah dari itu dan lebih mahal harganya daripada iman ya jemaah. Kalaupun seorang menghiasi dirinya memakai pakaian-pakaian yang paling mewah, kan begitu? Kalaupun seorang wanita berdandan menghiasi dirinya memakai pakaian dan segala perhiasan di tubuhnya, tapi kalau enggak ada perhiasan iman, enggak ada nilainya jemaah. Enggak ada nilainya. Perhiasan hidup yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling utama dan mulia, yang menentukan keindahan dan kemuliaan kita, insyaallah perhiasan iman. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Karena libas pakaian itu ada dua jemaah. Libas fisik kita dan libas taqwa. Kan begitu? Jadi ada pakaian ketakwaan, ada pakaian yang menutupi aurat tubuh dan fisik kita. Mana yang lebih utama? walibasut taqwa khair. Kan begitu, pakaian ketakwaan. Apa itu? Libas takwa. Nah, baju takwa apa? Yaitu iman, ya jemaah. Maka Nabi bisa mengatakan, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wajahalna hudatal muhtadin. Ya Allah, hiasi diri kami dengan perhiasan iman dan jadikan kami orang-orang yang juru petunjuk, ya, mengajak kepada kebaikan dan menjadi orang-orang yang berada di atas kebaikan, yaitu petunjuk. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa untuk mendapatkan petunjuk adalah sabda beliau, ya, di antara doanya, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, Allah berilah saya pertolongan dan jangan, ya, dan jangan berikan pertolongan untuk kebinasaan saya. Kan begitu, jangan ditolong untuk membinasakan saya. Wansurni wa la tansu alayya, dan berilah saya kemenangan dan jangan berikan, ya, kehancuran. Wamkurli wala tamkur alayya, dan berilah makar untukku dan jangan buat makar untukku. Begitu, ya. Jadi buat makar. Apa maksud wamkur di sini? Ya, untuk menundukkan musuh-musuh Allah, tentu makar yang harus dilakukan strategi untuk menundukkan mereka, kan begitu. Kemudian wahdini wa yassir hudali, beri aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Di antara doanya yaitu Allahumma hdini wa yassiril huda li, ya Allah, berilah aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Tadi wahdini wa saddidni, beri aku petunjuk dan bimbing aku dalam kebenaran. Kalau ini doanya Allahumma hdini wa yassiril huda li, ya Allah, berilah aku petunjuk hidayah dan mudahkan hidayah itu untukku. Nah, kemudian di antara doa yang terus harus banyak kita ucapkan, doa yang diucapkan oleh Nabi SAW di waktu doa istiftah, di waktu qiyamul lail beliau, itu beliau yang mengucapkan doa berikut ini, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh عالم الغيب والشهادة رب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Di antara, kalau kita solat malam, di antara sunnah yang kita lakukan, doa istiftahnya itu, di antara doa istiftahnya apa? Ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Hafal gak ini doa ini? Allahumma Rabb Jibril, ya Allah Rabb Jibril, kan begitu? Beliau bertawassul dulu. Allahumma, ya Allah Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil. Karena tiga malaikat ini malaikat yang besar, yang memangku jabatan yang besar, kan begitu? Kewajiban atau tugas mereka sangat besar sekali. Ya, Jibril mengatakan wahyu. Kemudian Mikail, yaitu menjaga tanam-tanaman, kan begitu semua, ya. Israfil yang meniupkan seruling, apa itu, sangkakala, nah, kan begitu. Jadi sumber kehidupan, yang Mikail tanam-tanaman, ya, ini diatur. Hujan juga diatur. Ini yang ditugaskan oleh Allah. Dan itu sumber kehidupan. Sebagaimana Israfil meniupkan seruling itu sumber kehidupan juga. Nah, Jibril membawa wahyu, sumber kehidupan hati. Mikail menurunkan hujan, mengatur hujan, itu sumber kehidupan apa? Bumi dan juga kehidupan kita. Dan roh jasad manusia akan hidup kembali untuk nanti dibangkitkan oleh dengan apa? Tiupan seruling yang ditiup oleh Israfil. Ini sumber kehidupan, jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan Rabb yang memiliki dan menciptakan malaikat tersebut. Kemudian Fatir as-samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Alim al-ghaibi wa syahada, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Engkau lah yang mengadili, menghukumi antara hamba-hambamu yang berselisih dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini masih bertawassul ini. Masih apa? Memuji dan memuja Allah. Begitu kita berdoa ya jemaah, maka di antara syarat berdoa, adab berdoa, kita memuji dan memuja Allah dulu. Kan begitu? Ini tawassul yang dibenarkan. Ini tawassul namanya ini. Ya Allah, ya Rabb, kan begitu? Baru permohonan kita. Baru permohonan, apa permohonan kita? Permohonan Nabi, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idni. Tunjuki aku ya Allah, berikan aku hidayah, petunjuk dalam hal yang terhadap kebenaran, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, tunjuki aku dalam kebenaran. Ketunjuki aku kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Bi'idni, dengan izinmu. Sesungguhnya engkau lah ya Allah yang hanya bisa menunjuki orang yang engkau kehendaki pada jalan kebenaran atau kepada jalan yang lurus. Hadis rawahu Muslim. Udah apa doanya ya? Kalau enggak dapat faedah ilmu pada hari ini, kucing hanya doain dah cukup ya jemaah. Allah sahih. Apalagi zaman sekarang ini banyak kesesatan, pertentangan manusia tentang kan ini mengatakan begini, ini begitu dan seterusnya. Mana yang benar? Minta kepada Allah, tunjuki Allah jalan kebenaran dalam hal ini. Betul enggak? Jadi caranya menghafalnya mudah. Ya, qiyamul lail ya, baca ini. Karena ilmu itu kalau dipraktekkan akan hafal. Sekarang doa ini surat al-mustaqim ada yang lupa? Ada yang lupa? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lupa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan begitu? Enggak ada yang lupa Al-Fatihah ya kan? Kenapa? Karena minimal tadi 17 kali sehari baca. Nah, kalau doa ini setiap malam dibaca di qiyamul lailnya, lupa enggak? Enggak lupa, diulangi lagi. Ya. Atau siapa yang hafal dulu? Baik. Ya, bisa ditulis. Yang bisa nulis ditulis. Ana ulangi doanya. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi ingat itu ada tiga malaikat. Rabb, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Mudah kan? Ingat aja tiga. Kemudian setelah itu Fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang ghaib yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Engkau lah yang menghakimi, mengadili, memutuskan, ya kan begitu, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hambamu. Udah? Kemudian baru mohon doanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'innik. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'innik, innaka tahdi man tasha'ila surat mustaqim. Allahumma Rabb Jibra'il. Masuk waktu ya? Hah? Jam berapa mas? Udah lewat? Baik. Terakhir doanya saya ulangi lagi. Penutup ini. Allahumma Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir as-samawati wal-ard, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Apa lagi? Lanjutkan. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Nah, coba nanti malam nanti kita qiyamul lail, baca doa itu. Ya, baca istiftah itu setelah baru baca Al-Fatihah ya, atau doa istiftah yang lainnya. Demikian jemaah ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang benar, siratal mustaqim ya, di dunia dan di akhirat. Dan semoga hati kita selalu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhiasan iman, dan terus nilai-nilai hidayah, petunjuk itu selalu bersemi dalam hati kita, sehingga demikian kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.